Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang al-wala wal bara, ya tentang prinsip berloyalitas dan berlepas diri di dalam pergaulan sehari-hari. Ya. Kalau kita perhatikan bahwasanya sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah keadilan. Ya. Di antara keadilan yang ditegakkan adalah tercermin di dalam pembahasan ini. Ya. Karena yang ditekankan adil adalah kita tidak menyamakan ya seluruh manusia ya, tetapi bisa kita mencintai mereka, menghormati mereka, bisa juga dalam sisi kita tidak menyukai mereka. Ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat kebaikan ya seseorang. Ya. Kalau kita menyamaratakan di dalam pergaulan kita sehari-hari, maka kita orang yang salah. Ya, karena tidak semua manusia dalam satu tingkatan. Ada manusia yang sangat baik, ada manusia yang baik, ada yang kurang baik. Ya, bahkan juga ada orang yang jahat. Maka disitulah kemudian Islam mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip di dalam pergaulan. Ya. Saking pentingnya prinsip-prinsip pergaulan ini masuk di dalam ranah akidah. Ya, mengingat karena pentingnya ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam masalah prinsip ini. Ya, seperti di dalam pembahasan kemarin, di antara kesempurnaan ya ketauhidan seseorang di dalam masalah wal bara adalah di antaranya agama kita melarang ya kita membiarkan hal-hal yang tidak baik, membiarkan kemungkaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, artinya pada saat kita membiarkan kemungkaran, berarti kita salah di dalam bersikap. Ya. Kita juga tidak menunjukkan empati kita, solidaritas kita kepada sesama. Karena apa? Karena kita membiarkan saudara kita di dalam kesalahan. Ya. Maka walau wal bara ini tadi bukan hanya masalah kok ini tegas ya, ataupun ini kasar, bukan, tetapi semua itu adalah kembali kepada prinsip maslahat kebaikan untuk seluruh manusia ya. Misalkan dalam pembahasan kemarin yang berhubungan dengan mudahanah ya, mudahanah artinya adalah seseorang ya, dia membiarkan keburukan ataupun kadang bahasa yang lebih kasar lagi adalah menjual prinsip agamanya untuk mendapatkan dunia ya. Kadang dia mendiamkan keburukan, bahkan kadang membela keburukan semata-mata hanya untuk kepentingan dunia. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat salah ya. Salah di dalam kacamata agama, juga salah di dalam hakikat kehidupan sosial. Ya, pada saat saudara kita dalam keadaan salah dalam hal dalam melakukan kemungkaran, kesalahan, maka kewajiban kita adalah menolongnya. Ya, menolong dalam artian tidak membiarkan atau bahkan menjerumuskan mereka dalam kesalahan. Nah, maka inilah kemudian kita tidak diperbolehkan ya yang namanya melakukan mudahanah. Mudahanah yaitu kita menjual agama kita, mengorbankan prinsip agama semata-mata untuk mendapatkan dunia. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu dah rusak. Itu rusak dalam prinsip akidah wala wal bara. Ya. Tetapi ada saatnya ya seseorang itu kadang mendiamkan, dia sudah tahu itu keburukan, itu tidak baik, tapi kadang dia mendiamkan keburukan tersebut. Ya, hal seperti ini tidak selamanya salah. Hal seperti ini tidak selamanya salah. Ya, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang beliau itu tidak langsung mengingkari sebuah kemungkaran, tidak langsung marah, ya, murka terhadap kemungkaran yang ada, semata-mata apa? Karena pertimbangan yang sangat mendalam. Bahwasanya tidak semua kemungkaran saat diingkari itu kemudian membawa kemaslahatan. Ya. Ada kalanya kadang kemungkaran itu diingkari, ya, sebuah penyimpangan, kesalahan itu kemudian disikapi dengan tegas. Kadang ada saatnya justru kadang membawa madorot, ya, membawa kerusakan yang lebih besar. Nah, maka disinilah kemudian perlu pertimbangan yang mendalam. Ya, pertimbangan yang mendalam pada saat kita ingin melakukan sebuah tindakan terhadap sebuah kesalahan. Ya, jangan sampai kemudian tujuan kita adalah mengingkari kesalahan, tetapi kemudian menimbulkan madharat yang lebih besar. Ya, kadang dalam kehidupan bermasyarakat kita lihat masyarakat kita kadang terjatuh kepada kesalahan, ataupun mungkin kadang malah membiasakan sebuah kesalahan. Tapi pada saat kita pertimbangkan, kita hitung-hitung, ternyata kalau kita ingatkan, kita nasihati, justru terjadilah penolakan yang besar, keresahan dalam masyarakat, maka ingkar mungkar ini adalah belum dianjurkan. Ya, belum dianjurkan. Bukan tidak dianjurkan, tapi belum dianjurkan. Karena kadang perlu adanya sebuah momen waktu yang tepat. Ya, kapan kita harus menyampaikan kebenaran, kapan kita harus mengingkari sebuah kemungkaran, di situ itu ada perlu timing waktu yang kemudian tepat, sehingga kemudian maksud daripada tujuan kita mengingatkan, mengingkari kemungkaran adalah tercapai, itu adalah, ya, hilangnya sebuah kemungkaran dan membawa kepada kemaslahatan di masyarakat di situ. Ya. Jadi kalau kita tidak renungkan secara mendalam tentang wala wal baro ini, maka akan terkesan bahwasanya Islam itu tidak menghormati agama lain. Bukan seperti itu, ataupun Islam tidak menghormati hak asasi manusia. Islam semata-mata mengajarkan kepada kita adalah kemaslahatan, kebaikan, rahmat betul-betul, ya, rahmat betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita akan teruskan yaitu di halaman ke-150 tentang beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita berloyalitas ataupun setia mencintai, dan kapan kita harus barok berlepas diri, ya, untuk memusuhi. Ya. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mengabadikan kisah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ibrahim ini perjalanan hidupnya merupakan sebuah perjalanan cerminan orang yang bertauhid sempurna. Ya. Jadi permasalahan hidup, tantangan dakwah yang paling besar yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam adalah tantangan tentang masalah kesyirikan. Ya. Disitulah kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, ya, walaupun itu hidupnya jauh dengan Rasulullah, tetapi Al-Quran abadikan, Allah abadikan ini untuk umat Islam. Kenapa? Karena itu adalah kisah, itu adalah sebuah metode di dalam ingkar mungkar dalam masalah kesyirikan. Ya, adalah sebuah teladan di dalam kapan kita akan mencintai seseorang, kapan kita berlepas diri kepada seseorang. Maka kita lihat tidak ada permusuhan di dalam kesyirikan yang lebih kuat daripada permusuhannya Ibrahim dengan bapaknya. Ya, ini sebuah permusuhan yang tidak tanggung-tanggung, bagaimana seorang anak harus berhadapan dengan bapaknya. Ya. Dan yang terjadi di sini adalah bukan masalah maksiat ataupun bid'ah, tetapi ini adalah masalah kesyirikan. Artinya perkara yang kemudian itu perkara yang harga mati, ya, tidak boleh salah, ya, tidak boleh salah. Tetapi bagaimana kita lihat Ibrahim alaihissalam, ya, Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ketauhidan ini, ya, kepada bapaknya, kemudian juga kepada kaumnya, yang di situ kemudian betul-betul akan membuahkan sebuah hasil yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4, Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bana bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Ya. Sungguh untuk kalian teladan yang sangat baik pada diri Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah kemudian Allah katakan pada diri Ibrahim adalah keteladanan yang sangat baik di dalam masalah ini. Ya, di dalam masalah ini. Bagaimana Ibrahim kemudian adil di dalam menerapkan prinsip wala wal baro. Ya. Yaitu walladzina ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama Ibrahim alaihissalam, itqalu, di saat mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sungguh saya berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, ya, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat lain disebutkan Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai abati, wahai bapakku. Ya. Menurut ahli bahasa, abati itu adalah panggilan yang lebih halus dari kata abi. Ya, kalau biasa yang biasa kita pakai adalah abi, ya abi. Dan lebih halus lagi lah ya, ya abati. Ya. Panggilan ya abati ini, kemudian juga apa yang kemudian disampaikan oleh Ibrahim, dia mengatakan ini bari uminkum, ya, saya berlepas diri darimu bapakku, ya. Artinya memadukan antara penghormatan kepada orang tua sebagai orang tuanya, kemudian yang kedua adalah ketegasan di dalam masalah penyimpangannya itu. Nah, ini yang kemudian harus dipraktikkan, ya. Pada saat kita mengingkari sebuah kemungkaran, maka sisi penghormatan kepada orang lain itu tetap harus ada, ya. Maka tidak ada namanya kemudian kita lihat para nabi, para rasul, para ulama kita kemudian pada saat berdakwah kemudian menjelek-jelekan pribadi orangnya, itu tidak pernah, ya. Jadi mereka tetap memanggil dengan panggilan-panggilan yang kemudian, ya, bahasa kita memanusiakan, menghormati, ya, dari sisi dia adalah manusia yang berhak untuk dihormati. Tapi di dalam masalah penyimpangannya itu adalah harga mati, artinya penyimpangan itu betul-betul saya berlepas diri, ya, tidak ikut campur, kemudian kafarna, kami mengingkari itu, ya. Bahkan di sini katakan bahwasanya wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bahdha, maka sudah terjadi di antara kita permusuhan dan kebencian, ya, permusuhan dan kebencian di situ, ya. Nah, ini contoh misalnya adalah ketegasan di dalam masalah prinsip ketauhidan, ya, karena sekali lagi karena tauhid ini memerlukan sebuah ketegasan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kemudian tidak memberikan toleransi di dalam masalah ketauhidan. Tetapi di dalam dalam satu sisi kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, kita tetap masih memberikan hak mereka, ya, sebagai manusia. Dan inilah kemudian menjadi salah satu metode, ya, yang kemudian berhasil di dalam metode dakwah merubah orang lain, ya. Karena bagaimanapun namanya manusia, seluruh manusia tidak ingin namanya dijatuhkan nama baiknya, ataupun dinodai kehormatannya, ataupun juga dihinakan. Nah, itu semua manusia tidak akan suka. Manusia juga tidak akan pernah suka namanya dihakimi, itu tidak akan pernah suka di situ. Ya. Maka di sini kemudian bagaimana kita mampu memadukan, ya, bagaimana sikap penghormatan kepada orang-orang yang harus kita hormati dan ketegasan di dalam kita mengingkari sebuah kemungkaran di situ. Ya. Maka di sini dengan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, maka yang pertama kita adalah berlepas diri. Ya, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh mendekati, ya. Kemudian juga tidak boleh ikut campur di dalam masalah hal tersebut. Ya. Kapan itu? Abada, selamanya. Ya, selamanya, selama mereka di dalam kesyirikan, maka kita tidak akan pernah mencintai mereka, ya, kita tidak akan pernah memberikan hubungan hati dengan mereka. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata di sini. Nah. Ini contoh, ya, misalkan adalah contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keteladanan, ya, bagaimana menerapkan prinsip wala wal bara, ya, tentang kisahnya Ibrahim alaihi salam. Kemudian juga di sini disebutkan yang B, ya, yang B adalah sikap orang-orang Ansur terhadap saudara-saudara dari kaum Muhajirin. Ya, tadi itu adalah berlepas dirinya, baronya, sekarang adalah wala, mencintainya, ya, adalah seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, misalkan di sini di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Dan orang-orang yang tabawwa udarul iman. Ya, di situ diterjemahkan bahwasanya orang-orang yang menempati kota Madinah, Darul Iman. Ya, nama lain kota Madinah adalah Darul Iman. Ya, jadi Madinah itu ada beberapa nama, ada Darul Iman, ada Madinah, kemudian juga ada Thayyibah. Nah, itu di antara nama-nama kota Madinah. Nah, ayat ini menurut ahli tafsir Darul Iman itu adalah kota Madinah. Mereka apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Orang muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu. Ya. Mereka tidak punya kepentingan ya di dalam hati mereka dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Ya, ini sebuah ya, kesempurnaan di dalam masalah kecintaan ya. Jadi orang-orang muhajirin yang mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka adalah orang-orang betul-betul hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka, ada suami yang meninggalkan istrinya, ada anak yang meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan seluruh harta yang mereka miliki. Kemudian mereka pindah ke kota Madinah yang belum tentu ada jaminan di sana. Karena Madinah ini bukan kota yang makmur, ya. Dulu itu bukan kota makmur. Artinya untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya itu ya, mereka susah. Artinya pada saat kaum muslimin ini kemudian hijrah ke Madinah itu betul-betul artinya di depannya itu sesuatu yang belum jelas ya, bagaimana kehidupannya ya, bagaimana akan memulai segala sesuatu hari-harinya ke depan, itu belum ada kejelasan di situ. Tetapi apa? Karena dorongan imanlah. Dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mampu meninggalkan apapun yang mereka miliki itu. Yani kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sering puji-puji tentang orang-orang yang mereka adalah muhajirin wal ansor, orang-orang hijrah dan orang-orang yang ansor, orang-orang Mekah dan orang Madinah. Kenapa begitu banyak Allah puji dalam Al-Qur'an? Begitu juga dipuji dalam hadis. Salah satu tadi, kekuatan iman mereka. Kekuatan iman mereka meninggalkan apapun yang mereka miliki semata-mata karena iman itu. Ya. Ini yang sangat jauh dengan kita pada zaman sekarang ya, pada saat kita meninggalkan sesuatu yang kecil saja kadang kita masih berat hati ya. Padahal dulu orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin ini betul-betul mereka tinggalkan kehidupan, tinggalkan bisnisnya, tinggalkan semua itu, tinggalkan keluarga pun mereka tinggalkan semata-mata karena iman mereka menginginkan keselamatan untuk akhirat. Sahabat yang pertama membuka dakwah di Madinah ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ini seorang pemuda yang kaya raya, hampir dari pertama kaya, yang kedua ketampanan, hampir seluruh wanita kota Mekah itu mendambakan menjadi istrinya Mus'ab ini ya, orang terpandang. Tetapi apa, setelah dia Islam dia tinggalkan seluruhnya itu, dia tinggalkan dan dia memilih jadi dai Rasulullah SAW. Beliau hijrah ke Madinah dan berdakwah di Madinah, membuka ya Islam di kota Madinah. Bahkan beliau meninggal pada tahun kedua ya, dari orang yang kaya raya serba kecukupan, beliau meninggal tidak punya kain, walaupun hanya untuk kain kafan pun tidak punya ya. Artinya betul-betul sempurna dia tinggalkan dunianya semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang muhajirin, orang-orang hijrah. Mereka betul-betul meninggalkan seluruh dunianya hanya untuk kepastian iman kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, pada saat kemudian mereka meninggalkan Mekah kemudian sampai di Madinah, maka salah satu strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sebuah tantangan juga bagi Rasulullah untuk mengkondisikan kaum muslimin yang semakin banyak mendatangi Madinah, tetapi apa? Sarana yang ada di kota Madinah belum tentu mencukupi. Ya, maka salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang Ansor, dipersaudarakan. Ya, dipersaudarakan satu sama lain. Kemudian kita lihat dalam ayat ini, orang-orang Ansor itu kepada orang muhajirin yuhibbuna, mereka sangat mencintai. Ya. Kemudian apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka mencintai, mereka memberi. Ya, kita lihat misalkan dulu ada Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dipersaudarakan kepada salah satu orang Ansar. Maka orang Ansar mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, dikatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya saya punya harta sekian-sekian, silahkan lihat apa yang kau butuhkan, ambil itu. Bahkan dia mengatakan, saya memiliki 3 istri, silahkan kamu lihat mana yang menarik, saya akan ceraikan kamu nikahi, sampai seperti itu. Dan Allah katakan, wala yajidu fi sudurihim hajah, dia melakukan itu tidak ada motivasi apapun di dalam hatinya, tidak ada, ya, artinya tidak ada tendensi di dalam hatinya di dalam memberikan kebaikan itu. Bahkan kita lihat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ini yang sangat luar biasa. Mereka, orang-orang Ansar, mampu mendahulukan orang Muhajirin walaupun mereka sangat membutuhkan. Ya. Jadi orang yang tidak kenal, tidak memiliki hubungan saudara, tapi semata-mata mereka melihat ini karena iman, karena dia adalah orang-orang beriman, ya. Maka orang-orang Ansar itu mampu mencintai orang-orang Muhajirin. Bayangkan sampai kecintaannya tadi, hartanya suruh diambil silahkan, ya. Kemudian orang Ansar ini mampu mendahulukan mereka walaupun mereka membutuhkan. Nah, inilah yang kemudian diangkat di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan Babul Itsar, ya, bab tentang itsar, mendahulukan orang lain. Di situ disebutkan ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya, dikatakan, ya Rasulullah, anda majhud, wahai Rasulullah, saya sangat kerepotan, sangat susah, kelaparan. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW bawa sahabat ini ke rumah. Sampai di rumah, beliau tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ini ada tamuku datang, tolong dijamu. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, cuma air putih saja, tidak punya apa-apa. Kemudian beliau datang lagi kepada istrinya, seluruh istrinya didatangi, seluruh istrinya mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali hanya air putih saja. Sampai kemudian beliau datang, kemudian beliau akhirnya bawa lagi ke masjid, bawa lagi ke masjid tamunya ini, kemudian dikatakan kepada orang sahabat, man yudifu hadha dhaifi hadhihi al-laila, ya, dikatakan dalam hadis, siapa man yudifu dhaifi hadhihi al-laila, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku malam ini. Maka pada saat mendengar ini adalah seorang sahabat langsung mengatakan, ana ya Rasulullah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Maka sahabat ini kemudian langsung bawa tamunya Rasulullah ini kemudian ke rumah. Sampai di rumah dikatakan, wahai istriku, saya akan menjamu tamunya Rasulullah malam hari ini, ya, tolong siapkan. Apa jawaban istrinya? Istri mengatakan, wahai suamiku, saya tidak punya apa-apa, ya, saya hanya punya kut, punya roti kering yang ini hanya untuk anak kita, ya, jatah makan anak kita. Nah, maka pada saat mendengar jawaban ini, kemudian sang suami kemudian berpikir bagaimana caranya, karena beliau sudah membawa tamunya Rasulullah ke rumahnya. Maka kemudian dia bisik kepada istrinya, nanti tolong disiapkan makannya, ya. Kemudian pada saat disiapkan makan, maka tolong matikan lampunya, ya, biar makan gelap-gelapan, ya. Jadi tamunya makan, dia sendiri, sahabat ini, dia berpura-pura makan dengan piring yang kosong, ya. Dia sendoknya dibunyi-bunyikan, dikira dia ikut makan juga. Dan sampaikan kepada istrinya, tolong anak-anak kasih mainan sampai capek, ya. Kalau dia capek nanti akan dia tidur. Akhirnya betul, maka kemudian makanan itu disuguhkan di ruang makan, kemudian mati lampunya dimatikan. Maka tamunya kemudian makan sampai lahap, dia kemudian berpura-pura makan, ya. Setelah kenyang tamunya tertidur, dia sama istrinya tidak bisa tidur sampai pagi karena kelaparan. Dan anaknya tidak makan, anaknya tertidur karena kecapean, karena dikasih mainan sama orang tuanya. Maka kemudian pada saat pagi hari turunlah ayat ini, ya, turun ayat ini. Allah mengatakan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya walaupun dirinya membutuhkan itu. Ini contoh loyalitas, ya. Ini contoh loyalitas yang sangat luar biasa, dan saya kira tidak tahu ini akan terulang tidak di dalam sejarah kaum muslimin. Ya. Susah terulang. Karena prakteknya zaman sekarang, kalau kita memberi itu, kita memberi sesuatu yang sudah kita tidak butuhkan, ya, baru kita berikan kepada orang lain. Ya, kita jujur saja seperti itu, ya. Kita belum mampu, ya. Apalagi misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai itu. Ini bisa sih, bisa-bisa sampai mati kita tidak bisa mengamalkan ini, ya, tidak bisa kita itu, ya. Apalagi kemudian kita mendolokkan saudara kita daripada diri kita sendiri, ya. Dan ini dilakukan bukan kepada kerabat, bukan kepada saudara keluarga, bukan, tapi ini dilakukan kepada orang yang tidak mereka kenal, ya, semata-mata karena iman itu. Nah, inilah kemudian menjadi sebuah kesempurnaan, ya. Begitu juga di dalam peristiwa Bai'at Ridwan, ya. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 beliau meninggalkan Madinah untuk hijrah, untuk menunaikan umrah, kemudian orang-orang musyrikin tidak terima, ya. Nabi sudah mengirim utusan, dikatakan kami tidak akan berperang, kami tidak ingin berperang, kami hanya ingin menunaikan umrah saja. Tapi orang-orang musyrikin tidak percaya, mereka menyiapkan pasukan. Sampai akhirnya kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat ini sampai di Hudaybiyah, ya, tinggal masuk saja tanah suci. Kemudian untuk memastikan orang-orang musyrikin, maka Rasul mengirim, tadinya berniat mengirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Umar, tolong masuklah ke Makkah, sampaikan kepada orang-orang bahwa kita tidak akan berperang. Kita datang ke sini semata-mata adalah untuk menunaikan umrah. Maka Umar seketika itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau bisa jangan saya, karena saya tidak punya kerabat di Makkah. Jadi kalau ada apa-apa, tidak ada yang akan bisa menolongku, tidak ada yang akan membelaku di Makkah. Maka kalau bisa ditolong saja, dikirim saja Utsman bin Affan, karena dia banyak kerabatnya dan dia disegani di kota Makkah. Akhirnya kemudian Rasulullah akhirnya mengutus Utsman, dikatakan, ya Utsman, temuilah orang-orang Quraisy, sampaikan kepada mereka bahwasanya kita betul-betul tidak akan berperang, ya, kita semata-mata datang untuk menaikkan umrah saja. Maka betul akhirnya kemudian Utsman bin Affan masuk kota Mekah, ya, bahkan Utsman disambut oleh orang-orang Quraisy, bahkan dipersilahkan, ya Utsman, ya, seandainya engkau ingin tawaf maka silahkan tawaf. Maka Utsman mengatakan, wallahi, saya tidak akan pernah tawaf kecuali setelah Rasulullah tawaf. Ya, beliau tidak mau. Dan beliau mengatakan, saya datang ke sini ingin ketemu dengan kalian-kalian, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita ke sini semata-mata untuk umrah, tidak akan melakukan peperangan. Ya. Ternyata pada saat negosiasi ini lama, ya, dari waktu yang sudah dijadwalkan sampai terdengar berita bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena tidak pulang-pulang. Akhirnya kemudian sekitar 2000, ya, 2000 sahabat yang ikut dalam rombongan umrah ini, mereka menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita akan berbaiat kepada Anda untuk Utsman bin Affan. Artinya, kita tidak akan pernah meninggalkan Mekah sampai urusan Utsman selesai. Ini contoh loyalitas, contoh mencintai. Artinya, satu nyawa itu kalau sampai betul-betul tidak kembali, maka 2000 ini akan mengorbankan dirinya untuk satu nyawa itu. Ini satu yang sangat luar biasa, ya. Hal yang luar biasa lagi kemudian terjadi di dalam perang Bani Mustalik, ya. Ada bukan Bani Mustalik tapi Bani Qainuqa, ada salah satu kabilah di Madinah yaitu Bani Qainuqa. Dulu karena ekonomi di Madinah ini adalah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, salah satu pasar yang besar yang dimiliki orang Yahudi adalah pasar Bani Qainuqa, ya. Pada saat suatu hari terjadi sebuah peristiwa, ada seorang muslimah yang kemudian masuk ke pasar ini untuk belanja. Di saat beliau masuk di pasar kemudian dikerjain sama orang-orang Yahudi, ya. Ya, diikat kainnya. Kemudian pada saat wanita ini berdiri maka terbuka kainnya, terbuka auratnya. Sehingga pada saat dia tahu auratnya terbuka, maka wanita ini kemudian menjerit, berteriak, ya. Dan teriakan inilah kemudian didengar oleh seorang pemuda muslim yang ada di pasar Yahudi tersebut, ya. Ya, karena tadi loyalitas wala yang sangat kuat, tanpa pikir panjang pemuda ini langsung membunuh laki-laki yang ngerjain wanita muslimah tersebut, dibunuh di tengah pasar Yahudi. Sehingga apa yang terjadi, maka kemudian pemuda ini juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena di markas mereka di pasar Yahudi itu. Ya, ini bagaimana? Artinya, karena semangat loyalitas melihat bahwasanya sesama muslim adalah saudara, sesama muslim kehormatan dia adalah kehormatan kita juga, darah dia juga adalah darah kita juga, maka disitulah kemudian terbangun sebuah semangat yang luar biasa. Maka pada saat peristiwa ini dengar oleh Rasulullah, maka begitu juga Rasul langsung mengurus ataupun mengumpulkan pasukan, dan dibawalah pasukan yang cukup besar ya ke Bani Qainuqa ini. Kemudian akhirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini kemudian diusir dari kota Madinah. Sebabnya apa? Sebabnya satu perempuan dilecehkan kehormatannya, ya. Ada satu perempuan kehormatan dilecehkan, maka Rasulullah SAW itu tidak terima. Ya, tidak terima sebagai apa? Sebagai pembelaan terhadap sesama kaum muslimin di situ. Di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada zaman dulu kehidupan Islam itu seakan-akan betul-betul indah, ya, artinya bagaimana persaudaraan, bagaimana kebersamaan sesama muslim itu sangat luar biasa, ya. Berbeda dengan zaman kita sekarang, ya. Kadang banyak kaum muslimin yang disibukkan saling bercerai ataupun apa bermusuhan sesama muslim, ya. Artinya kemudian disibukkan dengan hal-hal yang kemudian lupa, mereka lupa bahwasanya satu muslim adalah mereka bersaudara yang harus memberikan semangat loyalitas kebersamaan. Nah, ini yang kemudian salah ya di dalam kehidupan kita sekarang di situ. Bahkan begitu banyak di antara kaum muslimin yang kemudian menjatuhkan kehormatan muslim yang lain, ya. Bahkan juga banyak orang yang kemudian mengorbankan saudara muslim yang lain. Na'udzubillah. Nah, ini contoh saja, contoh bagaimana kesempurnaan di dalam wala wal bara yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an. Yang ini jelas-jelas adalah sebuah teladan di dalam pengamalan prinsip-prinsip wala bal bara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa segala prinsip yang diajarkan di dalam agama kita itu adalah prinsip membawa kemaslahatan. Itu adalah sebuah kebaikan. Tidak ada orang yang kemudian mengamalkan Islam dengan baik kemudian menjadi orang-orang yang merugikan, tidak mungkin. Ya, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Semoga ini ada manfaatnya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.